Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan pada ketika ziarah itu bacalah istighfar dan doa dan Quran dan dihadiahkan pahala-pahalanya kepada mereka itu, dan juga mengambil fikir bahawasanya kita sendiri pun dekat dan hampir jadi kepada kelakuan yang telah jadi mereka itu. Dan apabila kita ziarahkan kubur dua ibu bapa kita dan kaum-kaum kerabat kita, maka seogia dibanyakkan istighfar dan doa bagi mereka itu, maka sungguhnya sukalah mereka itu dan seronoklah mereka itu dengan demikian itu. Demikian mana dengan istighfar dan doa, dan begitu juga apabila kita ziarahkan kubur orang-orang soleh, maka dibanyakkan doa di sisinya kubur orang soleh. Maka sungguhnya setengah-setengah orang-orang soleh itu dimustajabkan dan diterimakan doa di tepi-tepi kubur mereka itu. Maka terlebih molek yang terlebih molek dan elok bawa berdirilah yang menziarah itu berbetulang muka mayat atau kepalanya kepala mayat. Kita sambung lagi tentang ziarah kubur. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan pada ketika ziarah itu bacalah istighfar dan doa dan Quran. Hari itu di kabar kalau kita ziarah kubur, mula-mulanya beri salam. Assalamualaikum ya ahla dara qawmin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang beriman. Dan kami ini dengan kamu insya-Allah lambat laun pasti akan bertemu ataupun bersatu. Beri salam dulu. Lepas beri salam, kita duduk dekat kubur. Jangan duduk atas kubur, Duduk tepi kubur. Duduk atas kubur tu haram, Ada orang kata ziarah kubur tak boleh pasal masuk dalam kubur haram. Tak kena tu. Yang kata pijak bara api lebih baik daripada duduk atas kubur, hak tu pijak atas kubur. Ni ulama sepakat pijak atas kubur, bukan duduk tepi kubur. Kubur tu tempat hak tanah mayat tu lah, barang antara dua tiang, dua nisan, hak tu kubur. Jangan pijak, melainkan darurah. Darurah ni tak haram pijak. Bila darurah tu? Umpamanya terpaksa kena pijak kerana nak uruh orang mati orang lain. Bawa khanda. Dah bawa khanda ni barang berat. Nak ikut celah-celah kubur tak dang lah. Jakohan kadang-kadang terpijak kubur. Di ma'ah. Gitu. Mana lagi terpaksa kena pijak atas kubur. Tak boleh nak berada kot celah-celah kubur. Time umpamanya nak menyelamatkan yang kejar dirima. Kejar dirima lagi atas kubur. Tak cip pijak kubur. Barang rima. Dia gitu. Atau lari daripada trafik, lesen tak dok. Kau anda. Nak menyelamatkan nyawa pun dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, haram pijak atas kubur, duduk atas kubur. Hak itulah maksud Nabi, kamu duduk di atas bara api lebih baik daripada memijak atas kubur. Bukan duduk tepi kubur. Jadi istighfar dan doa. Istighfar dan doa dan Quran. Tiga perkara ni, ziarah kubur. Istighfar kita minta ampunkan kepada si mati. Doa kita berdoalah untuk kebaikan si mati. Quran, baca Quran untuk dapat rahmat bagi si mati. Istighfar dan doa ini ijma' ulama. Baca Quran berlaku khilaf di kalangan ulama. Kerana istighfar dan doa hadis-hadisnya adalah sahih belaka. Dan Quran, baca Quran ini hadisnya kebanyakannya adalah hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun baca Quran ini pendapat jumhur ulama membenarkannya dengan tujuan mendapat rahmat kepada mana-mana tempat yang kita duduk, kita baca Quran, sepakat ulama turun rahmat. Mudah-mudahan dapat tumpang rahmat daripada bacaan Al-Quran. Kerana sabit dalam hadis yang sahih, mayat mendapat rahmat daripada tasbih dua pelepah kerma yang dicacokkan oleh Rasulullah SAW. Dua pelepah kerma ni dia bertasbih. Tiap-tiap benda yang hidup, mereka semua ni mereka bertasbih kepada Allah. Maka kalau dua pelepah kerma bertasbih, bukan tasbih untuk mayat, bertasbih memuji kebesaran Allah. tapi dekat dengan mayat dapat tumpang rahmat tasbih tersebut. Maka jika bacaan Al-Quran kalamullah yang dibaca kepada oleh seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, lebih lagilah daripada rahmat, daripada apa yang mampu dibuat oleh dua batang pelepoh kurma. Ha, itu. Istighfar ni daripada hadis istaghfiru li akhikum, daripada ayat Quran. Nah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang dulu daripada kami yang beriman. Ayat Quran tu. Hak hadis istaghfiru li akhikum, ndaklah kamu mohon ampun kepada saudaramu yang mati, jangan balik terus daripada kubur, tunggu sekejap. Istaghfiru li akhikum, tolonglah minta ampun kepada saudaramu ni. Nah. Doa, doa tu daripada Al-Quran, daripada hadis. Dan Quran, baca Quran, ada hadis riwayat Imam Hanbali rahimahullahu taala. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad, nampak, maka dapatlah sebilang-bilang mayat yang ada pada kubur itu. Kalau kubur tu ada 10 mayat, dia dapat 10 pahala. Kalau kubur tu ada 20 mayat, 20 pahala. Baik, selesai. Jadi kalau kita pergi ziarah kubur ibu bapa kita, umpamanya kawan-kawan kita, kita minta ampun dan baca doa dan baca Quran. Baca Quran bukanlah baca khatam. Baca Quran ni bacalah ma tayassara minhu, apa yang ringan kepada kamu. Kita nak duduk seminit, jangan baca Al-Fatihah sekali, kul huwallahu ahad 3 kali. Mudah-mudahan dapat rahmat kepada si mati. Dan dihadiahkan pahalanya kepada mereka itu. Kita hadiahkan. Ini Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu li fulan ibnu fulan umpamanya. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Nah, dipatuakan oleh Syekhul Al-Azhar, iaitu Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, Syekhul Al-Azhar, iaitu ketua ulama Al-Azhar yang lepas. Sekarang Syekhul Al-Azharnya Dr. Said Tantawi. Syekh Ali Jadul Haq adalah Syekhul Al-Azhar, guru besar Al-Azhar yang lepas. Cara kita sebutnya dalam hati kita, kita niat mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan fadilat yang aku baca tadi kepada ibu bapakku dan seumpamanya. Afdal lagi memberi sedekah. Lebih afdal lagi beri sedekah. Sebab apa beri sedekah ni? Dengan hadis yang sahih. Maka amalan daripada hadis yang sahih lebih afdal daripada amalan daripada hadis yang dhaif. Nah, sebab tu barang siapa yang tidak mahu beramal dengan hadis yang dhaif, silakan, tak ada masalah. Tetapi tidak boleh marah orang nak beramal dengan hadis yang dhaif. Kerana hadis yang dhaif ini setuju ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama muhaddisin. Boleh beramal dengannya pada perkara-perkara sunat. Perkara-perkara wajib tak boleh. Perkara-perkara masalah. Rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam tak boleh. Nak potong tangan pencuri dengan hadis dhaif tak boleh. Nak memfasahkan nikah antara suami isteri dengan hadis yang dhaif tak boleh. Ini masalah amal-amal yang fadail, yang fadilat saja. Di antara fadilatnya, iaitulah membaca Al-Quran kepada si mati daripada hadis yang dhaif. Adapun kita jamu orang, beri makan ke orang, belanja orang, tak mesti nasi minyak lah 300 orang. Kita belanja roti canai kawan kita seorang yang makan. Roti canai tak ada telur, kosong tu. Tak, umpamanya. Hukumnya, sah kita sedekahkan pahala kita menjamu kawan kita tu kepada ibu bapa kita dengan ijma' ulama'. Dengan hadis seorang perempuan mari jumpa Nabi, boleh tak bersedekah daripada ibuku yang telah mati? Nabi kata, na'am, sakiyul ma', boleh. Iaitu beri orang minum air. Orang dahaga ajak minum air, niat kita beri minum air tu pahalanya sedekah dari kepada ibu bapa kita. Ini dibenarkan. Dan juga mengambil fikir bahawasanya kita sendiri pun dekat dan hampir jadi kepada kelakuan yang telah jadi mereka itu. Tafakur. Selepas tu tafakur bukan saja baca Quran doa saja, duduk sekejap. Tafakur. Tafakur ni memikirkan di antara cara kita nak fikirnya. Aku gini jadi. Hebat-hebat aku pitih banyak gaji 3-4 ribu sebulan. Kereta 4-5 buah. Rumah 5-6 buah. Gerang saja 3-40 keping. Tak. Gini jadi dua teh batu nesang. Anak pun tak mari. Bini nikah dengan orang lain dah mulai-mulai ada. Ha. Anak lapan orang tu bela daripada kecil sampai besar. Seko haram tak mari. Habis gitang kepala yang belaka. Tak. Ha. Umpamanya. Ha. Fikir. Dia tengok. Dasar tengoklah kubur orang gohit beca. Dasar tengoklah kubur orang nyadaknya. Dasar tengok kubur piung. Dasar tengok kubur... apa benda ni dispeh. Tengok tengok kubur KKK. Tengok kubur orang besar-besar. Kubur datuk-datuk. Kubur Tan Sri. Ada anak-anak dia mari baca Quran. Anak dia mari ziarah beri salam. Mari teman. Mari ziarah dengan tengok mak. Tak ada mari. Tak layang mana. Tak. Ada. Hak tu hak kaya dah kita. Hak basak tengah. Tak. Habis lagi. Yang ni kita akan jadi seperti kelakuan yang mereka telah jadi. Jadi lagu mana kelakuan orang yang mati ni? Jadi seolah-olah kena tipu. Orang mati seolah-olah kena tipu. Tak kena tipu buat apa? Cari lelah-lelah dah bawa kepeng. Tak kena lebang gitu. Nampak? Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya senyum. Kalau orang ngaji ilmu kalimah, innamal ni kalimatu hasrin. Tak ada lain dah. Dia mesti gini. Itu maksudnya. Innamal mana sesungguhnya tiada lain. Tak boleh nak tafsir kot lain. Mesti kot ni. Mana? Kehidupan dunia itu kebanyakannya menipu. Di antaranya tipu kita, kita lelah, lelah, lelah, lelah, lelah. Dari bawa sekateng. Nah, tapi kalau kita tak lupa akhirat, tak apa. Lelah cari dunia, akhirat tak lupa. Ha, alhamdulillah. Yang marah ni cari dunia, lupa akhirat. Tak dah mari surah. Tak, tak dah mari surah. Ini penuh. Padang Syah Bandar penuh orang. Siapa nak tanggung dosa meninggalkan satu solat. Diazab oleh Allah dalam api neraka Sakar. Nah, mendedahkan aurat. Kok tina garik. Jatang asor. Macam-macam pesing. Mak dukung anak tu nak pergi tengok. Tak nampak segi haram nak itar juga. Kok celah lubang beteng. Tak nampak. Kok rebah atas flat tengok kabar petani 5-6 orang. Ah, ha? Tupik daripada beteng tu nak tengok dekat, licin lumuk, guling bating, pala pada lai kaki tak kata. Nah, ha. Selama ni tak ada pun kesusahan kalau mari surah, mari ke rumah Allah. Tak ada. Tapi oleh kerana manusia itu ditutup hatinya oleh kegelapan jahil, maka nur iman, nur ilmu jauh daripada kita. Tak ada. Tak percaya kat gini, pergi apa isi dia tengok. Di Padang Syah Bandar baru ni, taman kebun bunga baru. Tak, mu ganda aku, kau ganda mu, mu peluk aku, aku peluk mu. Tak, macam-macam pesen, hak sapa dengan kaki tu, biar hak jatang 5 ekor, Cina seko. Oh, 5 se. Ha? 5 se, lebih pada Ning Bajura. Ning Bajura pak je, you know. Faham? Ha, ni masalah. Nah, kalau kita dah ambil fikir benda-benda lagu ni, Nabi tak mengaku mak. Malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum, barang siapa tidak ambil cara hal yang berlaku kepada sesama Islam, maka bukan daripada kalangan umat Islam. Allahu Rabbi. Ini kita takut. Jadi ini kita cara juga. Orang yang berani berkata. Ha? Orang yang ada kuasa menggunakan kuasanya. Orang yang ha, tak ada kuasa ada lidah menggunakan lidahnya. Kita ada orang cetak ni sekurang-kurangnya beci di dalam hati. Ha? Dalam hati kita, kita beci tengok kemungkaran. Apa yang berlaku sekarang. Wazalika adha'ful imam. Kita pakat beci dalam hati belaka. Kadang mulut tak boleh nak pandang, nak bertutur. Tak berani nak kata. Hati kita beci. Imam yang paling dhaif. Gapo dah sekurang-kurangnya ada imam. Walaisal imam ba'da zalik, tidak lagi ada imam selepas daripada itu. Hati bukan kata beci. Ha, dak kata apa tak ada imam dah. Apatah lagi kalau minat, kalau suka kepada perkara-perkara maksiat seperti itu. Allahu Rabbi. Nah. Kita akan jadi kelakuan seperti yang telah jadi mereka itu. Apa yang telah jadi kepada nenek moyang kita yang telah mati. Jadinya mereka tak balik dah. Tak. Beribu dah pergi. Tak nyang pergi dah, tak nyuk pergi dah, teruk mati kerah dah. Seorang tak balik semula ke dunia. Tak, itu cerita yang berlaku. Kalau boleh balik semula, ala kulihat, boleh tahan kira. Tak boleh balik. Satu musafir yang tak benar balik, takut ungguh. Tak. Kita rajin pergi jalan pada satu tempat yang tak benar balik. Tak rajin. Tak benda tak rajin, tak pernah. Takutlah. Tinggal bini, tinggal anak, tinggal kereta, tinggal barang kemah, tinggal harta, tinggal tanah, tinggal habis tinggal. Nah, satu perjalanan yang tak benar balik. Perjalanan yang cukup jauh. Nah, yang kita dipaksa pergi. Tak pergi, tak boleh. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamu, kamu akan dipaksa bawa pulang. Bukan tarji'un, kamu yang balik sendiri. Tapi turja'un, bina maf'u, maknanya kamu dipaksa balik kepada Allah. Suka ataupun tidak. Tak ada yang pergi satu trip, tak benar balik. Di Mekah balik mula. Nah, balik semula. Lama dari duduk Mekah ni 30 hari lebih dah. Teringat kapung, duduk kapung sedap. Mula-mula galak lagi buat ibadat pun semua. Masuk 2 minggu puas duduk Mekah. Nah, duduk di rumah dah. Bila tengok gusti. Ini mari belakang. Ini mari belakang. Duduk dinu tu teringat nak tengok gusti. Balik orang panggil Haji Brock Lesner. Ini kelakuan tu, kelakuan tu kita tengok. Sebab tu kita pergi ziarah. Kita pergi tengok benda yang berlaku. Nah, ziarah orang mati tu kena cerdik tak tengok. Hebat-hebat dia. Tak, Tok Guru Gayung duduk senyap atas gerai. Tak ada dah buah. Tok Guru Gayung duduk atas gerai. Orang mari tengok, telok muka tak kata apa. Telok kat kaki, kaki lah. Telok kat punggung, puing tu. Masa duduk atas gerai ni, tunggu orang mandi mari kan, orang mari ziarah. Tak, orang kata ubah kat ni. Ayak, atas mari tengok. Tak buka muka tak, ya bang? Tengok muka, awak tengok kaki. Awak tengok kat tengah jeng. Dah tutup gugur gayung. Tak. Dah kalau kita dah lawang teru. Tu kita jadi gini untuk gugur gayung. Allah masih hidup. Kalau dia duduklah kapur tu, orang tutup pasal gayung. Kau ke dia. Faham? Laju pada Jet Li kaki. Dan yang benda jadi. Duduk tak kere. Tak apa-apa. Mari tukar mandi ni. Jolok hidung. Tak kata apa. Sengih tak kata apa. Tak, gonyong mulut, korek telinga, cekor batu, tak kata apa, tu gayung. Tak, betul tak? Ke orang mandi tengok haji gitu pakai jiru, bodoh tak jamah? Jamah tak? Anak murid tak kata apa yang tengok. Anak murid tengok haji lah. Tak boleh ngaitan belaka ni, mati minyak. Tengok, oh, kau buat gini, tuk guru aku. Tu orang tengok, ni boleh gitu. Kau fikir. Tak lah, wadah. Hak tu bila, aku bih lagi. Nak? Oh, masih hidup jangan. Tok Guru Gayung. Masih hidup Allah Rabbi. Orang cakap, hai, hai, hai. Tangan. Nak? Waktu biar buah mu. Kung fu mabuk. Mana? Tak kata apa dah. Senyap situ. Lalat tiga kau duduk tak hidung. Tak ada. Waktu biar buah bunga. Kalau itu mandi minyak kebar. Sumbu badak duduk pinggan. Tokak Ali macam-macam pesen. Gagah kebar. Nak, atok dengan batu pepah atas kok tak ada apa-apa. Niat sunyi dulu. Nak, jadi kita buat iktibar ni jadinya. Sudahan jadi gini ya. Tak kata apa dah. Lalu kan mani jolok situ, jolok sini, kutih tu, kutih sini. Getih situ, getih sini, tak kata apa. Niat sunyi dulu. Nak, patut kata, jangan gaduh dengan kasar ngak. Mula kenal aku. Kata gitu. Dah. Jadi ambil tali pinggan hitam tu, we ke tukang mandi. Dia layak pakai. Dia telah menewaskan seorang guru gayung dalam kampung tu. Nak? Tengok kaya-kaya pula. Abi cabut pakaian. Kan kaya itu baju saja 80 riyal semetar. Semetar tak lewat baju lagi. 3 meter baru boleh buat. Kasut 650. Tak? 1200 kasut. Timberland. Jangan main. Belly tu buat dapur je. Hebatnya kereta Allah Rabbi. Nak? Mana baju Abi cabut? Kain batik lepas je. Batik lepas je tutup. Batik lepas. Batik lepas dah lah batik lepas. Tak jahit pula tepi. Habis cerita. Mana baju kok mu dah je. 14,000 beli di rumah itu. Ada. Spek hitam ni. Tak pakai besar. Masuklah kubur. Ada. Senyap sunyi habis. Sama seri. Mayak tan seri. Dengan mayak. Apa benda ni? Office ball. Sama. Sama masa itu. Ada baju orang buang baju. Ada seluar buang seluar. Luar dalam kau terik tak? Cabut juga. Krokodil. Lepas apa? Nak telanjang. Kena mandi. Habis. Lepas tu pakai balik baju lawak. Ada. Baju kain kapang. Kain putih. Made in China. RM2.80 1 meter. Totek dengan kapur baruh dengan tu. Daun dara apa semua dengan upah mandi dengan sabun apa dengan tu. RM40 saja. Siap pakaian. Tak? Masa dunia, jangan. Baju Melayu ni, raya ni. Biru ni, biru herang. Wet look. Raya. Sokok macam tukang masuk ni. Nak tinggi tu sokok. Kain sapi merah ada gambar kerih ni. Jujuk, jujuk, jujuk. Ha, hebat. Tak makna, pahana pergi saping. RM6,000. Ha, RM2.08 yang semeter. Ha, ni kita cakap. Tapi jangan kata ke banyak tu. Kita cakap dengan hati kita sendiri. Ha, masa pergi ziarah. Ha. Hebat naik BMW 7 Series. Ha, olos jota balik RM5,000 je. RM900,000 lebih sebuah. Ha, tak nak balik kubur, pahana BMW. Tak? BM Kranda. Kayu getah. Kalau cengah boleh tahan. Kayu getah. Cengah apa dia nak pikul. Rakyat tanam. Perut dalam buci. Tak? Kayu getah saja. Kayu kapur je. Tak? Tapi hebat dia, reban 6 orang. Tak? Atas dunia tafri seorang yang reban. Ni reban 6. Kalau atas dunia kereta tayar Michelin. Kau ni tayar dia tuala atau kain plekat. Tapi tak bau ni buat benjuk. Ha, tu lah. Balik awal tu. Cuma duduk tak kotak belaka. Cuma bezanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia kamu di sisi Allah. Hak paling takwa. Hak tak takut Tuhan. Hina dina. Itu saja. Tak takut lagu mana tinggal semayang maghrib. Tengok orang main. Tak takut Tuhan tu. Nah, tak takut. Tinggal semayang. Satu semayang ni. Iblis ni jadi kafir kerana tak mau tunduk kepada Adam. Bukan tak mau sujud kepada Allah. Iblis tak pernah tinggal sujud kepada Allah puluhan ribu tahun. Tapi dia jadi kafir. Tuhan marah, Tuhan laknat dia. Tak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam. Nampak? Kita ni tak mau tunjuk, tak mau tunduk sujud kepada Allah. Jahat daripada Iblis lagi. Hina daripada Iblis. Setan kata jadi kerana sekali tinggal semayang karam kau dah lah. Nak? Sekali lama-lama jadi biasa. Tak semayang tu. Kalau ulama' tinggal solat, ulama' dicabut dalam api neraka. Disebut dalam hadis kursi, kalau Nabi melakukan dosa, dicabut pakaian kenabian, dicampok ke dalam api neraka. Tapi para Nabi maksum tidak mengerjakan dosa. Tapi kalau Nabi melakukan dosa, Nabi-Nabi campok dalam api neraka. Nak, dah kita bukan Nabi, kata Nabi. Dan apabila kita ziarahkan kubur dua ibu bapa kita dan kaum-kaum kerabat kita, maka saja dibanyakkan istighfar dan doa bagi mereka itu ibu bapa. Kalau tak danggi kubur sibuk, kita berdoa di rumah, tak ada masalah. Jadi buah hak kita nak kata, di rumah pun sapa juga, tak mesti di kubur buah tu kita nak pakai masa kita sibuk. Faham? Masa kita sibuk. Bila kita sibuk, kita pun tak pergi kubur. Kita pun berdoa di rumah. Orang kata, mana tak pergi kubur? Kita jawablah, kita sibuk. Sibuk-sibuk pun tak boleh, pergi juga. Baru kita jawab. Di rumah pun sapa juga. Baru betul. Ni malah nak ziarah kubur ibu bapa, pasti nak jawab, di rumah pun sapa juga. Sebab ziarah kubur ibu bapa ni, bukanlah semaninya manfaat kepada mayat. Yang sudah paling tentu manfaat kepada orang yang ziarah itu sendiri. Sebab bila kita masuk dalam kubur, kita pergi kubur tu, tak perasaan kita akan lain sedikit. Sebab tu tempat orang mati. Tak, tempat roh ramai situ. Lain sikit. Kita punya hemoh lain. Cita-cita kita kendor sikit. Kalau galak jadi kurang sikit. Maka sungguhnya sukalah mereka itu dan seronoklah mereka itu dengan demikian itu. Tak? Sebut dalam hadis faiza laikat hukanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha. Apabila anak isteri kita berdoa kepada kita, kita mati dah, dia tolong doa ke kita, dia tolong baca istighfar untuk kita, maka adalah lebih baik kepada mayat daripada dunia dan isinya. Seronoknya mayat. Mayat di dalam kubur seperti orang hidup di atas dunia. Sama saja tetapi berbeza. Kalau rumah kita tinggal rumah, pergi rumah mak kita, rumah ayah kita ziarah dia ke Sunyang. Seronoknya anak balik cuti 3 hari rumah mak. Nak buat kuih tu, buat kuih ni. Gitu juga seronoknya dia lebih lagi kalau kita ziarah kubur dia. Sebab dia duduk dalam kubur ni kesunyian, kegelapan, tidak ada teman, ketakutan dan seumpamanya. Kubur ni tak nanti dalam kubur, atas kubur takutan dah. Tak cari kita gilah. Tengah hari duduk seorang diri atas kubur. Tak ada orang seorang berasa kembang dah tekok-tekok. Dah dalam tu lebih takut lagi. Duduk pada alam barzah. Disebut di dalam dengan bermacam-macam fitnah dan seumpamanya. Tak? Dah kalau kita ziarah. Bila kita ziarah dia terasa senang. Terasa jinak hati. Tak berasa gerung. Tak berasa takut. Dan begitu juga, bila kita ziarahkan kubur orang-orang soleh, maka dibanyakkan doa di sisinya, maka sungguhnya setengah orang-orang soleh itu mustajabkan, diterimakan doa di tepi-tepi kubur mereka itu. Nah, kat kubur orang soleh ni, kita banyakkan juga doa. Nah, sebab apa? Di antara orang-orang yang soleh ini, Allah Ta'ala beri rahmat, sehingga kita berdoa mudah berkenan. Tapi jangan mitok dengan orang soleh. Jadi bid'ah dah pula. Jadi syirik pula. Hak silap ni pergi mitok dengan orang soleh nak mati dah. Hak tu salah hak tu. Nah, yang bolehnya tawasul bukan mitok dengan orang mati, orang soleh. Wali-wali hak mati. Cuma kita duduk dekat kubur orang soleh. Dekat kubur orang yang dikasih oleh Allah. Kita ambil berkat dia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Bukan mitok dengan orang yang telah mati. Nah, itu sikit saja beza. Tetapi jaraknya jauh. Nah, satu mitok dengan orang mati dah, ni dah berkat orang yang dikuburkan di sini, kita perbanyakkan doa. Nah, seperti mana kita ambil berkat doa ketika antara dua ketubah, tak apa juga. Nah, antara dua ketubah tu masa berdoa. Nah, jadi kita dah sepertinya kita kena duduk untuk imam untuk bila dia baca istighfar. Nah, antara dua ketubah jemaah tu. Nah, satu ketubah, dua ketubah. Sunat, tengah tu wajib duduk sekejap. Masa sekejap tu kita kena berdoa masing-masing. Tak? Tapi kalau kita tak reti, kita tunggu doa bila. Tak apa juga. Tapi yang sebenarnya doa masing-masing. Kerana Nabi kata ketika itulah doa yang mustajab doa antara waktunya. Tak? Jadi, ramai orang duduk tunggu waktu bila saja. Menengok, orang sapu muka. Tak? Situ kita berdoa. Allah ma'fili wali-waliya umpamanya Allah ma'salini wa salim awladi. Selamatkan aku, selamatkan anak isteri aku dan seumpamanya. Dan masa tu, lebih kurang 20 saat. Tak? Kita berdoa pada tempat-tempat malam Jumaat dan seumpamanya. Ambil berkat malam Jumaat. Bukannya Jumaat tu boleh beri kenang doa. Allah belaka. Begitu juga lah kita melawat kubur sahabat. Kubur ulama-ulama, kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Ghazali dan seumpamanya, kita berdoa di situ minta kepada Allah, bukan minta kepada ulama-ulama tu. Tapi berkat jenazah mereka yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Tuhan perkenan. Deh. Maka yang terlebih molek dan elok bahawa berdirilah menziarah itu berbetulan muka mayat atau kepalanya. Jadi sunat bila kita ziarah, kita berhadap muka mayat. Nah, tapi ketika doa, afdal menghadap kiblat. Mayat tengok ala kenung pasal nung kiblat. Tak, dibuh gini. Kita mari ikut depan ni. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian, tak, kita pun buatlah apa yang kita nak buat. Nah, siapa masa nak berdoa, sunat kita berpaling kepada kiblat. Faham? Tapi tak paling kat kiblat, ngadap mayat juga, harus. Tak ada masalah. Nah. Ketahuilah. Kita bahawasanya segala amal bagi yang hidup itu dilentangkan dan dihendengkan. Hendeng ni wak marilah. Di atas segala yang mati daripada ahli-ahli dan kaum-kaum kerabat bagi mereka itu. Maka jika melihat mereka itu akan kebajikan, sukalah. Dan seronoklah mereka itu dan berdoalah bagi mereka itu dengan teguh dan tekun. Dan jika melihat mereka itu akan yang lain daripada demikian itu, maka susahlah. Dan duka citalah mereka itu. Dan berdoalah bagi mereka itu dengan apa penunjuk. Dengan penunjuk dapat penunjuk dan taufik bagi kebajikan dan amal-amal yang soleh. Sabda Nabi SAW. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Lepas tu? Ya? Yeah? Hamzah tu tak? Wa masyairukum minal amwati fa in kana khaira istabsharu wa in kana ghaira zalik qalu Allahumma la tumithhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Artinya sungguhnya dalam hadis ni, segala amal kamu dilentangkan di amal di atas segala kerabat kamu dan segala adik kakak kamu dan segala yang mati. Maka jika ada ia kebajikan, seronoklah mereka itu. Dan jika ada ia amal yang lain daripada demikian itu, berkatalah mereka itu, hei Tuhanku, janganlah engkau permatikan mereka itu hingga tunjuk engkau akan mereka itu seperti barang yang telah tunjuk engkau akan kami. Dalam hadis ini menyebut bahawasanya amalan kita yang masih hidup, jika diizinkan Allah, ini ulama-ulama buat, sebagai footnote, jika diizinkan Allah, akan ditunjukkan kepada orang yang telah mati. Amalan kita ditunjuk pada orang yang telah mati. Umpamanya anak kita buat apa hari ni, kalau Allah kehendaki, Allah tunjuk kepada kita, kita lah kubur dah. Ataupun amalan kita yang masih hidup, terkadang ditunjuk kepada ibu bapa kita yang ada pada alam barzah. Ni sebut di dalam hadis. Sebab itulah kita kena berbuat perkara yang tidak menduka citakan mereka yang telah mati. Karena kalau amalan itu adalah baik, maka jadi gembiralah para orang yang telah mati. Ha? Kalau amalan itu tidak baik, maka mereka pun tak seronoklah, tak sukalah. Nah? Kalau amalan baik, ditunjukkan kepada si mati ni, anakmu ni moleknya lening, pergi surah semayang berjemaah, pergi masjid tak? Ha, dulu tinggal semayang lening semayang dah, dulu tak mengaji lening mengaji dah tak? Dulu tak bersedekah, sekarang suka bersedekah, suka derma, suka kawan orang baik-baik, suka mak ayah dalam kubur tak? Tapi kalau Tuhan tak benar, tak sampai amalan ni, semua ni kerja Allah. Semua kerja Allah adalah mudah belaka. Kita tak boleh nak ijtihad dalam masalah ni, tapi terhenti atas adanya nas. Maka setengah daripada nas itu adalah hadis. Dah, kalau ulama tidak boleh nak fatwa masalah. Dah, nampak kedok orang mati ni amalan orang hidup, tak boleh nak fatwa. Sebab ni barang barang ghaib. Barang ghaib dia kena ada nas, dia ada Quran, dia kena ada hadis. Di antaranya hadis terangnya sebut tadi, a'malukum tu'radu. Segala amal kamu dipertunjukkan kepada ibu bapa kita yang telah mati. Jadi kalau kita buat benda-benda yang baik, seronok ah. Tak. Ha, tengok gambar orang anak dia, diberitahu anakmu sekarang ini orang soleh begitu gini, seronoknya. Ibu bapa yang telah mati, tok nenek moyang. Macam di akhirat lah, kalau anak-anak seseorang itu yang telah dapat suratan amalan pihak kanan, tanda bahagia, tanda ahli syurga, akan diberitahu kepada keluarga yang duduk ramai-ramai di padang mahsyar, anakmu sipulan, anak sipulan, anak siapa ni boleh masuk syurga dah. Ibu bapa bergembira belaka. Tak? Ha, pak dara pun ngaku anak dara dah. Supang senang, tupang suka. Tak? Ha. Tapi kalau amalan buruk, Allah Rabbi dipertunjukkan. Tengoklah kita mati dah. Tengok anak puan datang mari ambil. Dak nikah apa, dak akad nikah boleh mari gendong wagi pula tengok orang main. Ha. Tengok ni anak perempuan muak busu pula ni, kepala dak tutup celup merah pula. Duduk atas pagar beteng ni tunggu kapal nak lalu. Ha, anak tengok aku berat nanang banyak dalam kubur, berduka cita. Dah ni Allah berat nanang bingung ni kali ibu bapa. Dak cara teruh ibu bapa. Nah. Kambing tu orang pergi cari. Kambing tak balik. Padahal kambing tu 500 ya ayah seko. Nano kali tuang ni. Tanya orang tu, tanya ni. Mudah ingat kambing aku. Tak apa. Mudah ya, cari astaga aku ada. Ha. Ha. Mana kambing yang orang cari, anak orang tak cari. Mana kambing mahal pada anak. Ha. Lembu tak balik kandang pergi cari. Ambil lapu pecek lah. Ha. Spirit-spirit lah kita lembu. 1,500 ya cakap. Tak. Anak tak balik. Tak cari. La ilaha illallah. Bodoh pada lembu. Ha. Mok lembu kalau anak tak ada mengempek. Nguek. Kalau kubah. Tak. Anak ayam tak usah katil sehari. 2 minit. Anak dia tak ada. Mesti ketang kali. Catuk waktu catuk ni. Nak marah. Anak dia tak ada. Tak. Ha. Ni anak. Bawa balik 2 hari lah. Nah, 3 hari lah. Anak perempuan. Orang boleh mari ambil di rumah. Allah Rabbi. Dah. Dayus lah. Dayus ni orang yang membenarkan anak atau isterinya melakukan maksiat. Itu dayus. Nah, sama ada zina atau maksiat yang lain. Dibenarkan bini dia berzina, tak marah. Dayus. Dibenarkan anaknya berzina, tak marah. Dayus. Dibenarkan anaknya keluar dengan jatang. Dayus. Dibenarkan isterinya joget depan khalayak ramai kerana isteri dia itu penari, penyanyi. Dayus. Dia kata, ad-dayus la yadkhul jannah. Orang dayus tak masuk syurga. Dia jadi dayus habis. Anak perempuan kita adalah amanah kita. Kita sebagai mak juga akan ditanya. Nampak? Al-mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha. Ibu itu adalah penjaga di dalam rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. dia ni, si ibu, mak ni pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Daripada anak yang dijaganya. Dah guna kamu hari tu anakmu, melepas keluar, pergi duana. Gika orang main, gika orang nyanyi, danduk, konsert, karaoke, habis lagi. Tak ada masalah. Nah, ini kita sebenarnya telah lari daripada sunnah Nabi SAW. Lari daripada sunnah, lari daripada Al-Quran. Tiada lain melainkan sesat yang sebagai kan sesat yang nyata. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi au kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu, yakni aku akan wafat, aku akan mati kerana aku bukan Tuhan. Aku ni manusia, aku nabi saja, aku makhluk Allah. Bila aku wafat nanti, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sangat penting. Kalau kamu pegang dua perkara ni, kamu ikut, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dah kita ikut sunnah dah. Nah. Nabi kata, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidak boleh kamu bersunyi-sunyi dengan dua dengan seorang perempuan. Illa ma'azi mahramin. Melainkan dengan orang yang dengan yang bawa mahramnya sekali. Baru boleh kita keluar dengan perempuan tu. Nah, kalau berdua-duaan, bukan sunnah Nabi. Sunnah syaitan. Nah, yang membolehkan kita berdua-duaan dengan perempuan, hanyalah ijab kabul. Nah, kalau ada orang, kalau ada mak ayah, tak apalah. Nah, tak apa. Ada mak ayah. Nah, ada mahram. Dah kat mana sunnah? Dah dah ikut sunnah. Sesat lah. Sesat dah. Ha. Mu boleh bawa ni, ni boleh bawa tu, ni boleh. Tak ada Islam. Sedangkan benda yang betul halal dengan akad nikah. Nah, tak ada lah. Jadi bila kamu dah pegang dua benda ni sesat. Bila sesat dalam neraka. Nah. Jadi nak kata sesat tu dia ada nas. Nak kata sesat tu dia ada hujah dia. Sebab apa yang mu kata aku sesat? Sesat pasal mu berkeluar dengan berdua-duaan dengan perempuan ni tengah malam. Di duana ni. Tak ada ikatan perkahwinan. Dah buat apa? Sesat. Dah Nabi kata tak boleh. Mu buat juga. Sesat. Sebab orang kata tak boleh tu sunnah. Mu dah ikut garis sunnah. Sesat. Nah. Semayang Zuhur. 4 rakaat. Kita bahan 5. Sesat. Bahan 3. Sesat juga. Sesat ni tak betul jalan. Kan pelik kan? Nak pergi kelebar bahan tang ke cabar 3. Dia panggil sesat. Sesat jalan. Mana sesat tu? Terjemah Melayu sikit. Jalan yang tidak betul. Ha, kalau jalan betul, kutnung kelebar. Tak? Ha, dia gitu. Tapi dah tak dengar, Quran dan hadis jauh daripada telinga. Nah, sesat pun tak berasa apa dah. Selagi manusia dah terlampau biasa melakukan dosa, maka bila dengar perkara itu adalah haram, tidak memberi bekas kepada hati. Kerana Allah bisa tegal biasa. Orang yang tak pernah makan lada setuh putih-putih, berderohor sekejum dalam air. Pedah ni pedah, beratak mulut-mulut. Orang yang daripada muda dah, daripada zaman kek duduk mamah dah, lada burung. Lada marang, jadi aku buat cokek gigi. Tak ada masalah. Orang kita ni hak jenis dak jenis pakai selipar sok mau pakai kasut sok mau jalan atas tengah panas ni jalan atas panas sikit tengah hari mesti dah. Tak, meting-meting apa? Panasnya tapak kaki. Tengok bapak pangang tau, kaki ayam mau. Duri ni pun jigit pengap-pengap malu lihat dia. Tak, pasal apa? Jeng dah. Tapak kaki dia jeng dah. Dah kita hati jeng dah melakukan dosa, maka dak berasa dosa. Gitu. Kerana itu Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laqad zarana li jahannam makathiran minal jinni wal ins, sesungguhnya kami telah sediakan jalan neraka jahanam itu ramai daripada umat jin dan umat manusia. Ceritanya nak kata, walaupun turun 124,000 orang Nabi untuk tazkirah kita, untuk beri ingatan kepada manusia, walaupun 315 orang rasul diturunkan dan jutaan para ulama, nak berbilion-bilion kitab, tapi masih ramai yang akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Kasiran minal jinni wal ins, majoriti umat jin dan umat manusia. Kerana apa? Kerana ada satu makhluk yang sangat keras, iaitu hati. Kalau tak ada hati, semua taat belaka. Hati ya. Nah, hati inilah yang menyebabkan manusia tersembam ke dalam api neraka. Kerana hati itulah raja. Hati itulah menterinya. Tangan ni adalah rakyat, kaki rakyat. Dia ikut arahan menteri. Dia ikut arahan raja. Tak, kalau hati itu baik, maka baiklah anggota. Kalau hati itu tidak baik, maka tak baiklah anggota. Tak. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Nampak? In soluhat soluhasairu amali. Wa in fasadat fasadasairu amali. Kalau molek daging tu, maka molek amalannya. Kalau huduh daging tu, huduhlah amalannya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu, daging itu sebenarnya adalah hati. Nah, so, kalau hati gelap, gelap gugup. Nah, orang antara maghrib dengan isyak. Nah, duk tengok orang ngajar, duk dengar orang ngajar, duk dengar orang sarah. Tak, dia antara maghrib dengan isyak, dengar orang nyanyi. Nah, konsert monsung kak. Nah, siap dengan konsert dengan pampeh, duyung. Tahu pampeh? Nah, pampeh ni mana bergalok. Pang ni mana bergalok. Bersuka-suka ang sokmo. Nah, tu. Kira nak suka sokmo. Maghrib dengan isyak tu. La ilaha illallah. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Al-ayah. Tidaklah kamu ketahui sebenarnya ranyok kehidupan dunia itu adalah la'ibun. Bermain. Lahun. Hiburan. Wazinatun. Dan tunjuk lawa. Ha, betul sungguh lah. Ayat Quran. Tak apa kata tak betul. La'ibun. Bermain-main. Macam-macam main. Nak? Main. Main macam main tak mah. Di mana tu, Mak Jin? Dia akan main. Ha. Betul tu? Dia akan main. Nah. Walahun. Darda selepas solat subuh dan solat asar. Boleh? Eh? Solat. Sama ada qada tu qada solat lima waktu. Atau qada tu solat sunat. Dalilnya hadis yang sahih. Nabi tak dah nak semayang sunat sebelum zuhur. Kerana kesibukan melayan. Nampak? Masalah. Ketua-ketua kaum yang datang berjumpa Nabi. Tak. Tak dah nak buat hak sebelum sebut sebelum zuhur. Qabliyah zuhur lah. Nabi qada selepas solat asar. Bukan selepas zuhur. Selepas solat asar. Eh? Daripada satu cerita ni. Maka ulama-ulama pun kias dengan solat lain boleh juga. Tak? Eh? Kias lah. Eh? Sebab kita sumber kita ada dah 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Eh? Ha. Boleh. Jadi kita tahu kita ada qada. Kita tak ingat nak semayang subuh. Kita tidur bangun lewat. Bangun ke 7:30. Tak. Bapak mandi-mandi apa semua minum air. Tak ingat nak qada subuh. Teringat lepas mayang subuh. Aku tak mayang lagi subuh lagi tadi. Lepas mayang subuh boleh buat. Tak. Tak ada masalah. Bahkan solat sunat hak belum asar pun boleh buat lepas asar. Ataupun lepas subuh. Kita nak pergi semayang asar berjemaah. Kita nak semayang sunat dulu. Tak. Hak belum asar. Kita sapar surah masjid. Orang komat dah. Bila orang kamak dah, jangan semayang sunat. Kena semayang. Semayang qardu. Lepas habis salam, qada semayang sunat asar. Yang tak boleh ni sengaja. Siapa masa boleh semayang sunat asar, dia menengung gulung kok tau. Lepas semayang asar baru nak qada. Tak boleh. Patah sadi sengaja tinggal. Hukum melambatkan menjawab salam. Hak ni tidak ada sebut dalam mana-mana hadis. Qada berapa minit dikira hilang. Itu walak. Tak. Cuma ulama' pulangkan kepada urus. Pada adatnya baru lagi. Maka jawab ni dikira sah lagi. Pada apa benda ni, pada urusnya lama dah. Maka dikira putu walak. Umpamanya sejam lebih dah duduk sembang. Baru, Waalaikumsalam. Berapa pula pun kata gitu. Tadi aku dah ingat jawab salam. Habis kita dah lah tu. Tak, tapi kalau baru seminit dua, dimaaf lah. Tengok urus. Waliknya dah lama sangat orang tertinggal. Benda-benda lagu ni. Dah? Baik. Tadi kita kata tak boleh keluar melainkan kena ada mahram. Neh. Kemudian dia kata nak buat adik hadap balik lagi. Neh, adik hadap balik. Dak baliknya dak berakal. Dak berakal dak boleh, dia kena nak berakal. Neh, mahram ni maknanya yang berakal. Yang sampai umur. Nah, hadap berakal sedak dia. Nah, dibawa awak puang. Nak pergi ambil dengan kereta kacik. bawa adik kek larang. Nah, dah adik kecil ada berakat, dia wias kering, tak ada apa-apa lah. Tak isak kering. Tak. Ha, ni dia syukur tu, kering lain. Ha, punah jana abi. Ha, ni rosak punah jana abi. Dah ni pakai budak kecil, ya leh. Zi mahram, mahram ni orang dewasa. Nah, ha. Bila tak berakat, walaupun lanjut umur, tak boleh juga. Ha, ni budak kecil tak berakat, tak boleh. Ha, ni tu dah, tapi tak berakat. Dia bawa Tok Nyah nak nyanyok dah. Tok Nyah duduk lah kereta main kot. PlayStation. Mana? Dia tu orang bawa pokok lu. Tak reti nak buat benda dah Tok Nyah. Angguk sama Tok Nyah. Faham tak? Pasal apa? Nyanyok lah. Boh. Yang berakal. Haa. Dah kata bukan. Kata ni bukan nak suruh boleh bawa awet ni. Bukan. Tak boleh. Islam tak benar. Walaupun bawa. Tujuan-tujuan yang disahkan pada syarak. Tak. Umpamanya nak pergi daftar nikah. Tak, nak pergi daftar kursus nikah ke apa ke. Tak, nak pergi pukul gambar ni, nak pukul gambar kan. Ni buat surat kena ada gambar ni, nak nikah. Tak. Ha. Jadi nak ambil lah keluar, buat pergi pukul gambar. Tak, ataupun nak pergi, nak nikah lagi, nak pergi kasut. Dan nak pergi ukur saiz kedai. Takkan nak panggil topkir, kongkiong mari rumah. Tak, nak. Ha, jadi nak pergi kedai, nak buat ngatur. Mena Sabah tu pada syarak. Tak, ha, bawa teman mahram. Keluar dua orang tak boleh. Hang, dua orang tak boleh. Melainkan sebelah rumah dia kedai kasut. Ah, tu lain. Ah, tu lain. Tak. Ataupun ni kedai kasut dia sewa datang. Rumah apa? Ha, turun kat tangga, tak ada benda dekat sangat pada urus. Tak. Ah, bawalah mahram. Tak. Ah, pergi beli kasut bawa ayah. Bawa mak. Tak. Ha, jangan bawa mak, bawa ayah. Kalau bawa mak nak tak selipar sel. Jeng gitu. Hang. Ha. Kalau ayah tak cari mana benda gitu. Ha, kau puang jangan main kau puang. Tak. Kau puang. Sebab tu kalau boleh saya bawa rapuan lah. Eh. Rapuan. Tengok kasut bergelepah lalu. Eh. Tengok kita jalan dengan rapuan. Kalau jalan ke lapang. Kita jalan rapuan. Kita sampai depan kedai sepepak. Ada hari menengung. Boleh jalan. Lalu ke depan kedai tu pula. Kedai radio. Biasa. Tak. Sapa depan kedai kasut. Oh, awak kerah. Wah, ketum. Nak tu lah kedai kasut. Oh, itu sembang lah lokang. Dia cerdik tu. Tak. Maknanya nak masuklah kedai kasut lah. Tu lelaki kata, warna pula sakit belakang lah. Ha, yang. Tak, nak beli kasut pada. Ha. Dia gitu. Bagaimana jika ada orang tanya jalan nak pergi masukak, kita tunjuk jalan salah. Apa ni tak mau tunjuk jalan. Ni bukan mesti dia nak buat masyarakat. Dia nak pergi masukak. Dia ada tujuan lain. Ini hak kita kata ni bukan kapal layar tu salah. Buat maksiat salah. Faham? Baik. Bila kita kata hiburan salah, hak diri maksiat tu salah. Bukan semua benda haram. Tak? Ha. Kapal layar tak salah. Kapal layar dia bukan hukum syarak. Tak? Kita pergi tu dengan bawa awet, dengan apa semua, lepas tu buat nyanyi hak tu. Barang salah. Ha? Tak kapal layar. Orang putih naik kapal layar. Salah je. Tak ada salah. Tak ada masalah. Tak? Ha. Dia pakai luar ni lanyang. Dia pakai luar. Tak. Tak salah tu. Tapi nak boleh kenapa tu banyak benda-benda lain. Nak. Benda-benda yang kacau wala. Benda-benda yang sampingan. Dengan tu. Dengan ni. Dengan pampen. Dengan apa. Jadi mokala tau. Tapu bonok laki puang. Budak unda jadi galak puang. Tinggal jadi hilang kehormatan dan sebagainya. Situ salah. Tak. Macam kita kata. Ha, kita marah tengok TV. Bukan mana semua merancangan. Rancangan-rancangan. Ha, tak boleh lah. Faham gitu. Tak. Ha, reti-reti je. Kita pun reti. Bukan serma. Islam ni bukan dia serma tak boleh. Tak. Ha, dia sebagai panduan. Guideline. Tak. Ha, gini tak boleh. Gini boleh. Bukan serma. Jadi kalau kita tunjuk salam. Kalau kita tahu dah dia tu nak pergi buat maksiat. Tak. Dia nak pergi joget situ. Kita kenal sangat pasal dia ni. Kita kenal. Tak. Ha, aku kenal perempuan ni. Aku joget juga gitu dengan dia. Faham perempuannya. Dia nak pergi joget dia masukkan. Ha, kita tunjuk jalan salah lah. Kita tunjuk tak kena. Tak. Ha, tangka katapel. Tak. Orang lain ada tak kena. Ha, joget amu dia ni. Tak apalah tu dia panggil. Kita bertolong-tolong. Kerana perkara takwa. Supaya dia salah jalan. Dok dam dah. Dok dam. Maka selamat dia daripada mengerjakan dosa. Tak. Kalau orang nak pergi doyong saja-saja. Nak tengok saja. Tak ada masalah. Dah. Kena faham Acik. Nah, jadi bila kita kata kita nak godang satu-satu perkara, kita hentang satu perkara, bukan hanya secara borong, bukan semua perkara. Benda-benda yang kita tahu dah daripada hukum syarak, benda ni haram, benda tu tak salah. Benda tak salah, tak salah lah. Nah, dalam kehidupan bukan semua manusia ni salah, bukan semua budak-budak muda buat salah. Barang hak salah di sisi syarak saja. Hak tu saja yang masuk dalam Apa benda ni? Amal ma'ruf nahi munkar hak kita sebut dalam tazkirah, dalam ceramah. Hak lain tu hak tak salah lah. Budak-budak muda dirang motosikal sama-sama lelaki. Arizek apa semua lah. 5-16 buah dia hidup tepi patah gurah sama dia. Tak haram tak? Tak haram tu tak salah tu. Tak salah. Apa tinggal semayang. Baru salah. Tak bawa porong. Tak. Belum berharang apa semua. Hak tu barang salah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.